Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibnu Qudam rahimahullahu taala di dalam mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan satu pembahasan tentang adabul mu'asharah. Beliau sebutkan beberapa poin terkait dengan masalah kewajiban suami dan adab seorang suami. Juga yang kita baca pagi ini adalah tentang kewajiban seorang istri tijah zaujiha. Beliau rahimahullah menyebutkan kewajiban istri atas suaminya sangatlah banyak. Disebutkan satu hadis yang masyhur, hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Law jaza li ahadin an yasjuda li ahadin lamartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang sujud kepada yang lain, sungguh aku akan perintahkan seorang istri, seorang wanita, untuk sujud kepada suaminya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, ini li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi hadzal qismi hadits katsira tadulu ala ta'kidi haqqiz zauj ala zaujatihi wa haqquhu 'alaiha katsira. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah sangat kuatnya hak suami atas istri banyak, dan memang hak-hak suami yang harus ditunaikan istri itu banyak. Namun kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hammuha amran, dan yang paling pentingnya adalah dua. Ini dua yang penting yang perlu diingat. Yang pertama adalah ahaduhuma as-sitru was-siyana. Bagaimana seorang istri itu menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga aib-aib kekurangan suaminya. As-sitru was-siyana. Kalau seorang muslim diperintahkan untuk menutup aib saudaranya, man satara musliman satara Allah bi dunia wal akhirah, tentunya lebih-lebih lagi seorang suami perlu ditutup aibnya. Tentu ya wanabil akhwat wa rahiman rahimakumullah jami'a. Anjuran untuk menutup aib saudara itu tidak menafikan kewajiban untuk ingkar mungkar, menafikan untuk memberikan nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bi lisani. Ilmu yastati bagi kalbi. Barang siapa melihat kemungkaran maka ingkari dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan kalbunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dinun nasihah, agama itulah nasihat. Namun ba'dan nasihati wal ingkar, setelah kita menasihati, setelah kita mengingkari, maka kewajiban kita untuk menutup aib seorang muslim, terlebih lagi tentunya suami menutup aib istrinya, seorang istri menutup aib suaminya. As-sitru was-siyana, menjaga menutup auratnya, menjaga kehormatan dia sebagai seorang istri. Ini akhwat billah rahimni wa rahimani wa rahimakumullah jami'a, satu hak suami yang banyak dilanggar oleh para wanita, terus orang-orang yang jauh daripada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. As-salihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Seorang yang saleh, wanita yang salihah, wanita yang senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia hafizah, senantiasa menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami. Iya, apakah ketika suami ada di rumah ataupun di luar rumah. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala adalah athani al-qana'ah. Al-qana'ah, al-qana'ah adalah hak di antara hak suami. Kewajiban istri adalah qana'ah. Qana'ah yani ar-ridha bima qasamallah. Ridha dengan pemberian pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atah. Telah sukses mendapatkan kemenangan seorang yang telah Islam dan diberi rezeki yang cukup untuk kebutuhannya. Kafafan yakni cukup untuk kebutuhannya, tidak ada lebih. Dan Allah berikan kepada dia qanaah. Qanaah, ridha, merasa cukup dengan apa Allah berikan kepada dia. Al-qanaah adalah sebab di antara sebab al-falah. Telah menang, telah sukses, yang telah Islam, yang diberi rizki yang cukup untuk kebutuhan dia di hari tersebut, dan dia qanaah. Kata beliau, wa ala hadza kana nisa'u bi salaf. Di atas amal seperti inilah qanaah para wanita di kalangan salaf. Kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi yaqulu ahluhu. Dulu di kalangan salaf, para wanita salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in, apabila suaminya keluar dari rumah untuk mencari ma'isyah, yaqulu lahu ahluh, maka istrinya akan berkata, berpesan kepada si suami, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati kamu wahai suami dari usaha yang haram. Fa inna nasbiru ala ju', karena kami bisa tahan sabar dalam kelaparan menahan lapar. Wala nasbiru ala nar, tapi kami tidak bisa sabar kalau harus kena api neraka. Iya, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang tumbuh dari yang haram, panaru awlabi, api neraka lebih utama untuknya. Karena qanaah yang mereka miliki, sehingga pesannya kepada suami adalah untuk mencari yang halal, mencukupkan yang halal, menjauhkan dari yang haram. Iya, pesan ini mereka berikan kepada suami ketika mau keluar rumah. Sangat berbeda dengan kebanyakan wanita sekarang ini yang terus menghasung suaminya, iya, mendorong suaminya untuk bergelimang dengan dunia, mencari dunia, walaupun melanggar, menabrak rambu-rambu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. An-nisa di kalangan salaf fi wadin, iya, wan-nisa di zaman sekarang fi wadin akhar, jauh, iya, sifat mereka, sikap mereka dan amalan mereka. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, setelah menyebutkan masalah sitr dan qana'ah, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minal wajibi alaiha, di antara kewajiban para istri, alla tufarrita fi mali, jangan dia menelantarkan harta suaminya. Apakah yang berupa uang tunai atau berupa barang-barang suaminya, harta suaminya berupa benda-benda, jangan dia tafriq. Tafriq berarti tidak menjaganya. Qala kata Abdul Rahimahullahu ta'ala, fa in at'amat an ridahu kana laha mislu ajrih. Kalau seorang istri memberi sedekah, memberi makan fakir miskin dari harta suami dan juga dari suami ridha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti harta, seperti pahala suaminya. Dia tahu ridha suami itu bil qaul wa bil uruf. Ya, ridha suami itu bisa dengan ucapan, mengisi suami bilang, pokoknya kalau ada kamu mau ngasih-ngasih orang-orang enggak punya, silakan. Enggak perlu ngomong saya. Ini ridha dengan qaul. Atau dia tahu karena karim si suami, karena kebiasaan si suami, di satu waktu ada datang seorang fakir miskin datang ke rumah, dia yakin kalau seandainya si suami ada, mesti ngasih. Tahu kebiasaan suaminya, maka dia beri. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala si suami, karena itu adalah harta suaminya. Qala wa in kana bi ghairi ridha. Tapi kalau dia lah berikan tanpa keridhaannya, iya, tahu dari keadaan suami, apalagi kalau sudah si suami memang menyatakan, pokoknya saya tidak ridha kalau kamu ngasih si Fulan. Iya, karena si suami ini tahu, si Fulan ini orang yang jelek. Si suami tahu, Fulan itu begini-begini. Dia tidak mau suami istrinya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap jelek akhlaknya tersebut. Tetap dia beri ternyata. Iya. Maka tabarakallahu rahimahullah kana lahul ajru wa 'alaiha al-wizru. Maka si suami dapat pahala dan si istri dapat dosa, karena dia telah menelantarkan harta suaminya, tidak amanah dalam harta suaminya. Di antara yang diingatkan oleh Syekh oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, kata beliau, wa yanbaghi lil mar'ati an takuna qa'idatan fi baitiha. Seyogianya seorang wanita itu untuk senantiasa duduk di rumahnya, tinggal di rumahnya. Al asl bagi para wanita di rumah, wa qarna fi buyutikum. Lazimatan limagzariha, terus menerus di tempatnya. Qalilatal kalam li jiraniha, sedikit bicara dengan tetangganya. Ini beliau menyatakan seperti ini, iya, 500 tahun yang lalu, iya, menasihati para wanita yang sangat bermanfaat untuk para wanita sekarang. Jangan banyak keluar rumah, tinggal di rumah. Waqar nabi ibu yutikun, sedikit bicara, iya, qali datal karam li jiraniha, dengan tetangganya. Apalagi di situ ada orang-orang bukan mahramnya. Apalagi kemudian menampakkan, menyuarakan, meninggikan suara-suara yang mendayu, yang akan menggoda orang berpenyakit di kabungnya. Qala wa kathiratal inqibal fi hali ghibati jawziha, dan banyak di rumah ketika dalam keadaan suaminya tidak ada di rumah. Tahfadhuhu ghaiban wa hadira, dia harus menjaga suaminya, hak suaminya, amanah suaminya terkait dengan dirinya, kehormatannya, anak-anaknya. Ghaiban wa hadira, apakah suami sedang ada di rumah atau sudah tidak di rumah. Wadadlubu masarratahu fi jamin awal, fi jamin ahwal, dia berupaya untuk mencari sesuatu yang disenangi suaminya dalam seluruh keadaan. Apa yang dia lakukan itu ingat suami. Apa yang akhirnya membuat senang suami? Iya. Suami sedang tidak di rumah, dia senang ketika menghubungi istrinya, SMS istrinya, ditanya di mana kamu, di rumah, senang. Iya. Suaminya paling tidak senang ketika di SMS, ditanya, di telepon, di mana kamu? Saya sedang di rumah fulana. Tidak senang, maka jauhi. Kata beliau, wala takhunuhu fi nafsiha wala fi malih. Jangan dia berkhianat kepada suami. Khianat terkait dengan masalah dirinya, kehormatan dirinya atau harta suaminya. Wala tuti firasyahu man yakrah. Jangan mempersilahkan untuk menginjak permadani suaminya, hamparan rumah suaminya. Mempersilahkan orang ke rumahnya, orang-orang tidak disenang oleh suami. Qala wa la ta'dan fi baiti illa bi idni. Tidak boleh dia mengizinkan seorang masuk ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Tadi bisa izin dengan izin qauli atau izin urfi. Izin dengan ucapan atau izin dengan urf, kebiasaan suami. Naam. Qala qad abla rahimahullahu ta'ala. Wal takun himmatuha salahu sya'niha wa tadwiru baitiha. Maka hendaknya yang menjadi sesuatu yang penting dia pentingkan dalam hidupnya adalah senantiasa memperbaiki keadaan dirinya dan mengatur rumahnya. Karena itulah hak suami dia. Qa'imatan bi khidmati dar fi kulli ma amkanaha, berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah sebisa mungkin yang bisa lakukan. Itu semua untuk berupaya dia memenuhi hak suaminya, menjalankan kewajibannya. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala, wal takun muqaddimatan li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha wa haqqi jami'i aqribaiha. Dan hendaknya dia seorang istri itu lebih mengutamakan hak suaminya daripada hak dirinya sendiri dan hak-hak kerabatnya. Ini beberapa nasihat dari Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama kata beliau, hak yang terpenting suami adalah bagaimana seorang istri senantiasa menutup, menjaga dirinya, menjaga rahasia suaminya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Yang kedua, qanaah. Kemudian beliau sebutkan beberapa kewajiban yang lain. Ya, menjaga harta suaminya. Dia menyanyiakan harta suami. Hendaknya dia berupaya, terus berupaya di rumahnya. Jangan banyak bicara dengan tetangganya. Terus ketika suami tidak ada di rumah, lebih banyak di rumah. Berupaya sebisa mungkin untuk mencari apa yang disenangi suami, menjauhkan diri apa yang tidak disenangi suami. Ini khatibillah rahimah rahimahkanallah, dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin kurang lebih 500-an yang lalu. Ini nasihat yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.